بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الشيخ قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وسدد خطاه: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. Menulis ilmu keterangan dari guru. Alkitabah menulis anis syekh dari guru. Halat darsi wal mudhakarah, dalam keadaan adanya pelajaran yang sedang diberikan oleh guru kepada murid, wal mudhakarah, dan dalam keadaan syekh mengulang kembali keterangan yang pernah diberikan sebelumnya. Wa hiya takhtalifu min syekhin ila akhara. Masalah ini berbeda-beda dari satu guru kepada guru yang lainnya. Fafham, maka pahamilah. Ada guru yang keterangannya memang terdapat banyak fawaid, banyak muatan-muatan ilmu yang, karena kita sekarang di zaman lemah hafalan, maka kita menulis fawaid, keterangan-keterangan dari guru itu dalam catatan khusus. Ada pula guru yang hanya menerjemahkan keterangan kitab dan tidak menambah apa-apa dari apa yang di kitab. Kalau model kedua ini tidak perlu untuk ditulis, cukup dengan apa yang tertera dalam kitab. Walihada adabun wa syartun. Untuk menulis keterangan guru, ini ada adab sopan santunnya dan ada syaratnya. Amal adabu, adapun adab sopan santunnya, fayambaghi laka an tu'lima syaikhaka, mestinya engkau memberitahu gurumu, annaka sataktubu, bahwa engkau akan menulis keterangan dari gurumu itu. Au katabta ma sami'tahu mudzakiratan, atau engkau memberitahu gurumu bahwa engkau menulis apa-apa yang engkau dengarkan dari gurumu itu mudzakiratan, sebagai catatan mudzakirah untuk mengingatkan. ini adab sopan santun, sehingga gurumu itu mengerti bahwa engkau tidak menulis perkara lain, sebab tentu gurumu akan tersinggung kalau engkau duduk di majelisnya, dia sedang memberi pelajaran di hadapanmu, engkaunya menulis masalah lain, atau engkaunya mencoret-coret bukumu dalam masalah lain. Nah, itu tentu adalah su'il adab, perbuatan yang jelek, akhlak yang tercela. Memberitahu guru engkau akan menulis apa yang disampaikannya adalah untuk meyakinkan gurumu bahwa engkau menulis hanya pelajaran yang sedang disampaikan oleh gurumu. Wa amma syartu, adapun syarat untuk seorang menulis apa yang diterangkan oleh gurunya, fatushiru ila annaka katabtahu min simaihi min darsihi, maka hendaknya engkau memberi isyarat kepada gurumu bahwasanya engkau menulis keterangan gurumu, min simaihi, dari apa yang dia perdengarkan kepada engkau, min darsihi, dari pelajaran gurumu itu, tidak menulis yang lainnya. Nah, itu penting, sebab menulis yang lainnya itu adalah su'il adab kalau dilakukan dalam keadaan guru sedang memberikan pelajaran. Atau sekarang merekam keterangan guru, ini juga engkau harus memberitahu gurumu bahwa engkau merekam apa yang disampaikan oleh gurumu itu, supaya jangan ada unsur pengkhianatan di dalam perkara penyebaran ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Ini syarat untuk menulis atau merekam pelajaran dari guru. Dan demikian pula adab sopan santun yang berkaitan dengan ini. Yang berikutnya, qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, At-talaqqi anil mubtadi'i, perbuatan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yaitu orang yang menyimpang dari tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ahlul bid'ah. Baik menyimpang dalam perkara akidah maupun menyimpang dalam perkara yang lainnya. Hati-hati istilah al-mubtadi, ahli bid'ah ini, istilah agama. Jadi jangan sembarangan kita memakai istilah ini dengan hawa nafsu kita, ya, karena ini istilah agama. Maka harus kita merujuk kepada agama dalam memakai istilah agama. Yang terjadi sekarang adanya sikap ifrat dan tafrit. Ifrat hulu, melampaui batas dalam memakai istilah ini, sehingga dengan gampang mencap sembarang orang dengan istilah mubtadi, ahli bid'ah. Ini ghulu. Sebab ada orang berbuat bid'ah belum bisa divonis sebagai ahlul bid'ah. Kadang-kadang orang berbuat bid'ah karena ikut-ikutan, atau dia berpendapat, berijtihad dengan satu perkara yang bid'ah dalam keadaan dia semata-mata berijtihad, sehingga dituding oleh ulama yang lainnya sebagai mubtadi'un dhal. Nah, ini juga harus waspada kita di dalam menempatkan istilah ini, karena urusannya ini urusan agama, istilahnya juga istilah agama. Kalau kita keliru, nanti kita akan berhadapan dengan pengadilan di hari kiamat, di hadapan Allah sebagai Ahkamul Hakimin. Jadi jangan sembarangan kita mencap seseorang atau sekelompok orang dengan cap mubtadi', dhal, ahli bid'ah, sesat. Dan jangan pula kita antipati dengan istilah ini. Kalau memang orang itu sesat dan menyimpang dari agama, ya harus kita kasih gelar mubtadi'un dhal. Nah, jadi jangan ifrat, melampaui batas, gampang-gampang mencap seseorang atau sekelompok orang dengan mubtadi'un dhal. Jangan pula tafrid, menggampang-gampang atau mengabaikan istilah ini, tidak mau memakai istilah ini. Nah, kedua-duanya tidak benar. Yang benar ialah harus kita meletakkan istilah ini pada tempatnya dengan dalam rangka ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Jangan sembarangan. Bahkan yang dituding oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah pun harus kita pelajari terlebih dahulu dengan semangat ikhlas karena Allah semata. Ya. Kalau kita tidak menempatkan istilah ini pada proporsi yang sebenarnya, maka kita akan terjatuh kepada imma ifrat atau tafrid, yang sangat dikhawatirkan dari kalangan al-mubtadi'in as-salafiyin al-an, al-mubtadi'in pemula. Kalau al-mubtadi' pakai ain, ahli bid'ah. Kalau al-mubtadi pakai hamzah, pemula. Al-mubtadi'in as-salafiyin, pemula-pemula. Baru belajar salaf, kemudian merasa sebagai salafi, itu banyak kecenderungan yang sedang berbahaya pada mereka, yaitu sering mereka terjatuh dalam sikap hulu, melampaui batas di dalam menilai seseorang sebagai ahlul bid'ah, sampai pada tingkatan yang sekarang sedang mulai berkembang di kalangan mereka, pikiran yang tidak ngaji sama guru kami berarti ahlul bid'ah. Ini sudah hizbiyah. Ya. Nah, jadi ihdharu ya akhwan dari at-tasahul, menggampang-gampangkan masalah pemakaian istilah agama ini. Cap ahlul bid'ah, bahkan mayoritas kaum muslimin itu sungguhnya ahlus sunnah. Meskipun memang mayoritas kaum muslimin kenyataannya tenggelam dalam bid'ah, tapi mereka sungguhnya ahlus sunnah. Mengapa? Karena mereka tenggelam dalam bid'ah, ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan ini tidak bisa dicap sebagai ahlul bid'ah, ya, karena dia sendiri belum sampai padanya ilmu bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Fahdharu, hati-hati. Sesungguhnya hanya sedikit orang yang sengaja-sengaja menyimpang dari sunnah Nabi, dari tuntunan Nabi. Dajjal-dajjal, tohut-tohut, itu sedikit jumlahnya. Yang sengaja-sengaja menyimpang dari sunnah, karena memang hatinya sudah menyimpang. Nah, di sini diistilahkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, ihdhar abal jahlil mubtadi'. Hati-hati kalian dari abal jahli. Abal jahli diterangkan di sini ialah sahibul jahli, orang yang jahil. Syekh bin Utsaimin menyatakan abal jahli yakni sahibul jahli, orang yang jahil. Dalam bukunya Syekh bin Utsaimin halaman 91. Yaitu alladhi al-mubtadi ahli bid'ah, alladhi massahu zaighul aqidah, yang telah disentuh oleh zaigh, penyimpangan aqidah. Wa ghasyiyathu suhubul khurafah, ghasyiyathu, telah diliputi dia oleh suhub. Suhub ialah awan al-khurafah, awan mendung yang berlapis-lapis dari berbagai khurafat-khurafat. Khurafat itu artinya cerita bohong, seperti yang ada pada Tarekat Sufiyah. mereka mengandalkan untuk kebenaran atau dalil kebenaran Syekh Torekotnya ialah dengan cerita-cerita bohong. Katanya Syekhnya itu wali, bisa terbang ke Mekah dengan naik sajadah. Kalau sholat Jumat, sholat Jumatnya di Mekah. Dan Syekhnya ini wali, bisa tahu hatinya orang. Istilahnya katanya punya ilmu rogo sukmo. Ilmu rogo sukmo itu ilmu untuk meraba isi hati. Nah, ini khurafat-khurafat semacam ini tidak ada lain diciptakan oleh para dukun-dukun. Biasanya memang ahlul bid'ah itu memakai khurafat untuk mengangkat dirinya di hadapan murid-muridnya. Allah musta'an. Sampai ada di wilayah Jember sana, tanggul apa, ada satu Habib katanya, Habib Soleh, yang dia ini wali katanya. Sungguhnya Habib ini agak miring dikit, tapi dibilang wali. Suatu hari kumat rupanya miringnya itu, keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Padahal kamar mandinya itu di depan ruang tamu, ada tamu yang sedang nunggu. Lihat sang Habib telanjang bulat sambil melihat ke atas begitu, seperti orang yang enggak sadar begitu. Geger itu. Keluarganya keluar, loh, lihat. Terus ditutup sama, diambilkan sarung, kain sarung, ditutup sama sarung. Terus keluar orang juru kampanyenya si Habib ini. Iya, ini Habib sedang pikirannya sedang di arash, arash langit ketujuh. Jadi sehingga tidak sadar diri kalau dirinya itu sedang ada di dunia begitu, sampai lupa sama auratnya. Terus dibikin cerita, tamu yang sempat melihat aurat ghalidhahnya si Habib ini keluar, dia ini pedagang, terus langsung setelah lihat aurat ghalidhahnya Habib ini untung banyak. Akhirnya dia cerita bahwa saya dapat untung banyak ini karena dapat rezeki waktu kunjung ke rumahnya Habib. Loh, rezekinya apa? Lihat itunya Habib. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang-orang pasar pada berbondong-bondong datang ke rumahnya Habib itu. Beb, mau lihat itunya, ha? Lihat itunya, kenapa? Iya, si fulan itu dapat rezeki banyak karena lihat itunya Habib. La haula wala quwata illa billah. Ada waqi' terjadi betul ini. Khurafat meliputi orang-orang ini. Orang sinting dibilang waliullah sehingga dibikin khurafat-khurafat seperti itu. Dan masih banyak lagi yang kotor-kotor, yang lebih kotor daripada itu. Khurafat, cerita-cerita bohong yang sesungguhnya adalah perbuatan orang sinting tapi dibilang karomah. Hah? Allah musta'an. Yuhakimul hawa wa yusammihil aqla. Mubtadi' ini, ahli bid'ah ini, menjadikan hawa nafsu sebagai hakim. Yuhakimul hawa, menjadikan hawa nafsu sebagai hakim, penentu keputusan. Wa yusammihil aqla, dan mereka menamakan hawa nafsu itu sebagai akal. Wa ya'dilu 'anin nassi, dan mereka menyimpang dari nas, keterangan. Hawa nafsu, selera kepada dunia. Ya. Selera yang cenderung kepada yang haram. Ini hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini cenderung untuk mempermainkan agama. Agama ditundukkan kepada kemauan hawa nafsunya. Halal haram itu tergantung selera hawa nafsu. Nah, ini ahlul bid'ah. Orang yang demikian ini. Ya. Wa halil aqlu illa fin nassi, dan bukankah akal itu sesungguhnya tidak ada lain kecuali apa yang terdapat dalam nas, keterangan dalil. Dalil Al-Qur'an was Sunnah itulah sesungguhnya kemuliaan akal. Kalau pikiran tidak cocok dengan nas, itu sesungguhnya bukanlah akal. Ya, tapi was-was dari syaitan. Ahlul hawa, makanya ahlul bid'ah sering dinamakan ahlul hawa. Kenapa? Nama lain ahlul bid'ah atau kata sinonim ahlul bid'ah ialah ahlul hawa. Kenapa? Karena memang ahlul bid'ah itu dalam beragama mengekor kepada hawa nafsunya. Ya, halal haram tergantung hawa nafsu. Kalau sedang berambisi melalui kepartaian pemilu, dia sedang berambisi, maka dia mengatakan pemilu itu adalah jihad. Ikut pemilu adalah jihad. Karena sedang hawa nafsunya sedang ke sana. Kepentingannya sedang di sana. Ternyata kalah. Jengkel dia. Akhirnya dia mengatakan pemilu itu haram. Jadi kemarin pemilu itu jihad, sekarang pemilu haram. Kalau sedang dia berkoalisi dengan satu kelompok, dia untuk menjatuhkan kelompok lain, jadi presiden, perempuan itu haram untuk jadi presiden. Tapi kalau sedang berkoalisi dengan perempuan itu, ya perempuan itu jadi presiden, ah itu adalah perkara darurat, boleh-boleh saja. Jadi akhirnya berubah-ubah agamanya sesuai dengan perubahan yang ada pada hawa nafsunya. Berubahnya itu bukan karena dalil, bukan. Kalau orang berubah dalam pandangan agama itu biasa. Ya. Para imam itu berubah pendapat dari satu pendapat kepada pendapat lain itu biasa. Ya, Tapi berubahnya para imam ahli sunnah itu karena dalil, bukan karena hawa nafsu. Dalilnya yang dia ketahui semula demikian, kemudian belakang hari dia ketahui demikian, maka berubah pendapatnya, berubah. Itu biasa. Jadi karena dalil. Tetapi kalau orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai hakim tertinggi, maka berubahnya pandangan agama itu adalah karena situasi selera, kepentingan. Wa ya'dilu 'anin nassi, berpaling dari nas, dari dalil. Ya, ini hawa nafsu. Wa yastamsiku bidda'ifi wa yub'idu 'anis sahihi, berpegang teguh dengan pendapat yang lemah, menjauhi pendapat yang sahih. Bukan karena tidak yakin dengan pendapat yang sahih itu terus dia menjauhinya. Bukan. Dia menjauhi pendapat yang sahih itu karena memang enggak cocok sama hawa nafsunya. Ya. Nah, maka hati-hati. Gejala-gejala kepada bid'ah ini itu muncul pada sebagian thullabul ilim. Ya, hati-hati urusan sikap kepada seorang itu dicocokkan dengan urusan kepentingan. Kepentingan dunia, bukan kepada dalil. Berpegang dengan pendapat yang lemah, ya, karena seleranya cocok dengan pendapat itu, dan menjauhi pendapat yang sahih karena tidak cocok dengan selera hawa nafsunya. Wa yuqalu lahum aidan ahlus syubuhati wa ahlul ahwa'i. Ahlul bid'ah itu dinamakan pula mereka dengan ahlus syubuhat. Karena ahlul bid'ah itu selalu melontarkan syubhat-syubhat, menggiring orang untuk kepada syubhat, kepada kekaburan-kekaburan. Yang halal seolah-olah haram, ditampilkan seolah-olah haram. Yang haram ditampilkan seolah-olah halal. Ya, yang sunnah ditampilkan seolah-olah bid'ah. Yang bid'ah ditampilkan seolah-olah sunnah. Ini syubhat. Dan biasanya ahlul bid'ah itu terus-menerus melontarkan syubhat-syubhat. Wa ahlul ahwa, mereka dinamakan ahlul ahwa. Ahwa jamak dari hawa. Karena selera hawa nafsu mereka banyak. Walidza kana Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, oleh karena inilah Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, beliau yusammil mubtadi'ah, memberi nama ahli bid'ah dengan Al-Asaghir. Al-asaghir, orang-orang kerdil. Ya, memang kerdil akalnya, kerdil pikirannya. Ahlul bid'ah itu dinamakan al-asaghir. Orang-orang yang kerdil. Wa qala adh-dhahabi rahimahullahu taala, dan berkata Imam adh-dhahabi rahimahullahu taala, idza ra'aital mutakallimal mubtadi'ata yaqulu da'na minal kitab wal ahadith wa hatil aqla fa'lam annahu abu jahlin. Apabila engkau melihat al-mutakallim, ahli ilmul kalam, al-mubtadi', yaqul, ketika dia mengatakan, sudah, tinggalkan saja, singkirkan dari pembicaraan kami tentang Al-Quran wal Hadis. Nanti itu nanti. Sekarang ayo, hatil aqlah. Berikan keterangan-keterangan logika Quran hadis nanti dulu. Kalau ada ahli ilmu kalam al-mubtadi menyatakan begitu kepada engkau, fa'lam annahu abu jahl, ketahuilah bahwa ahlul bid'ah al-mutakallim yang ngomong seperti itu ialah abu jahl. Abu Jahal, Abu Jahal yaitu sahibul jahal atau tokoh kebodohan. Wa idza ra'aita salika at-tauhidiyya yaqulu da'na minan naqli wa minal aqli wa hati dzauqa wal wajda fa'lam annahu iblisu qad dhahara bi surati bashar aw qad halla fihi. Dan kalau engkau mendapati as-salik al-wahd at-tauhidi, as-salik at-tauhidi itu ahli suluk, ahli sufi yang bermadhab wahdatul wujud, wahdatul wujud itu satu pemikiran bahwa kalau orang itu mencapai tingkat tertinggi keimanan itu menyatu dengan Allah. Ini pikiran bid'ah, pikiran sesat. Apabila engkau dapati orang yang demikian, orang as-salik at-tauhidi, orang yang menempuh cara beragama dengan melalui tarekat sufiyah wahdatul wujud ini, dia mengatakan apa? Sudah, tinggalkan pembicaraan tentang an-naql, dalil-dalil Quran hadis, dalil-dalil nanti dulu. Dan jangan bicara masalah teori-teori, logika-logika itu, akal-akal nanti dulu. Sekarang hati dzauqa wal wajda, kita bicara saja dari sisi perasaan. Wal wajda dan suara hati katanya. Nah, ini lain lagi. Sintingnya dari sisi lain kalau ini. Ahlul bid'ah yang model gini, kesempelannya atau kesintingannya itu dari sisi lain lagi. Gendengnya itu lain. Ya, penyakit sintingnya itu lain. Bagaimana? Jadi agama itu ialah perasaan. Apa yang dirasa baik, berarti baik. Rasanya enak, berarti baik. Bukan dalil Al-Quran Sunnah, jangan bicara dalil, yang penting bagaimana rasanya. Kalau rasanya enak dan baik, ya sudah, itu anggap baik saja. Begitu. Maka kalau engkau dapati orang demikian, kata Imam Adz-Dzahabi, ketahuilah bahwa orang itu adalah iblis yang berpenampilan dalam bentuk manusia. Atau qad halla fihi iblis merasuki tubuh manusia ini sehingga dia berbicara dengan omongan-omongan iblis seperti itu. Perasaannya lebih diagungkan daripada dalil Al-Quran was-sunnah. Ini ahlul bidah. Ya. Fa'in jabunta minhu fahrub. Kalau engkau jabunta minhu, kau takut dari dia, karena enggak mampu berkonfrontasi, enggak mampu berhadapan dengan dia, mentalmu masih ciut, kecil, ya sudah engkau lari saja daripadanya, supaya jangan ketularan sintingnya, jangan ketularan penyakit iblisnya itu. Ya. Wa illa fasrahu, kalau engkau berani gulat saja sama dia, tekuk dia, kalahkan dia, dan obrak-abrik dia. Wabruk ala sodre, dan setelah itu duduki dadanya dia. Waqra alaihi ayat al-kursi, dan bacakan kepadanya ayat kursi di ruqyah, karena isinya iblis orang itu. Wahnukhu, dan cekik dia. Begitu. Kalau kau kuat, kalau enggak kuat, lari saja. Lari, tinggalkan dia, jangan dekat-dekat sama orang yang seperti itu. Ya. Wa qala aidan rahimahullahu ta'ala, juga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyatakan, wa qara'tu bi khatti syekh al-muwaffaqi, dan aku telah membaca catatan tulisan syekh al-muwaffaq. Qala, beliau menyatakan, sami'na darsahu ay ibnu asrun, kami telah mendengar pelajaran beliau, yakni Ibnu Asrun. Di mana dikatakan di situ, ma'a akhi Abi Umar wang qata'na, kami mendengar pelajaran Ibnu Asrun bersama saudaraku yaitu Abu Umar. Wang kotakna, dan setelah itu kami terputus berita, nggak ketemu lagi sekian lama, nggak mendengar lagi pelajarannya. Fasame itu akhiyakul, maka aku mendengar saudaraku yaitu Abu Umar menyatakan, dakhaltu alaihi ba'du, aku setelah itu, katanya saudaraku, aku setelah itu masuk menemui beliau Ibnu Asrun setelah engkau bersama aku belajar di situ. Faqala, liman qata'tum anni? Ibnu Asrun menyatakan, kenapa engkau putuskan hubungan kalian dengan aku? Qultu inna nasan yaqulun innaka asy'ariyun. Aku terang-terangan menyatakan kepada beliau, orang-orang bilang bahwa engkau itu madhabmu madhab Asy'ari. Faqala, maka beliau menyatakan, dia menyatakan, wallahi ma ana Asy'ari, hadha makna al-hikaya. Kata orang ini, demi Allah aku bukanlah bermadhab Asy'ari. Nah, demikianlah makna cerita kejadian itu. Artinya, Ibnu Asrun sempat diisukan orang berpikiran Asy'ariyah. Pikiran Asy'ariyah itu pikiran bid'ah, ya, yaitu pikiran al-mutakallim. Nah, itu sempat dijauhi oleh ahli sunnah. Nah, namun setelah itu ditanyakan kepada beliau, beliau menolak tuduhan itu. Al-muhim dari cerita ini menunjukkan bahwa ditunjukkan kepada kita oleh para salafus saleh, orang itu menjauh dari orang yang mempunyai pikiran-pikiran bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, pemahaman-pemahaman sesat, agar selamat dari kesesatan itu. Ha? Wa'an Malik rahimahullah ta'ala qal, dan diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik atau terkenal dengan Imam Maliki, Malik bin Anas al-Asbahi, beliau menyatakan la yukhadul ilmu an arba'atin, tidak boleh diambil ilmu dari empat golongan manusia, yaitu pertama safihin yu'linu safaha wa in kana arwan nasi. Safih, orang yang dungu, yang goblok, yang mengumumkan, menampakkan kebodohannya, walaupun dia adalah arwan nas, orang yang paling pandai meriwayatkan hadis, tapi kalau bodoh dan menampakkan kegoblokan, ya, itu tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Para ulama lari dari Husain bin Ali Al-Karabisi. Husain bin Ali Al-Karabisi ini betul-betul orang yang alim semula, pandai meriwayatkan hadis, orang berkerumun padanya meriwayatkan hadis, tapi bertindak bodoh ketika berselisih dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu akhlaknya begitu bodohnya, membicarakan, menjelek-jelekkan Imam Ahmad di depan umum dengan omongan-omongan yang kotor sedemikian rupa. Maka para ulama pun akhirnya menjauh untuk tidak mau mengambil riwayat dari Husain bin Ali Al-Karabisi karena kebodohannya itu. Safih yu'linu safaha, bodoh, mengumumkan kebodohannya. Ha? Kemudian yang kedua, wasahibi bid'atin yad'u ila hawa. Tidak boleh diambil ilmu dari sahibu bid'ah, orang yang mempunyai perbuatan bid'ah atau pikiran bid'ah yang dia menyeru kepada hawa nafsu bid'ahnya. Ha? Nah, wa may yakdzibu fi haditsin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil haditsi, dan tidak boleh diambil ilmu yang ketiga dari orang yang yakdzibu fi haditsin nas, yang suka dusta dalam ngomong sesama manusia, ya, tentang menukil omongan orang, itu suka dusta, ya. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadis, walaupun aku tidak menuduh dia dusta dalam membawakan hadis Nabi, tapi suka berdusta dalam menukil omongan sesama manusia. Ini tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhaddithu bihi. Tidak boleh diambil ilmu dari orang soleh yang ahli ibadah yang mempunyai keutamaan apabila dia la yahfadhu ma yuhaddithu bihi. Tidak hafal dengan apa yang dia riwayatkan ilmu daripadanya. Di mana dia ilmunya itu tidak dihafal, sehingga hari ini meriwayatkannya, besok sudah lupa dengan apa yang diriwayatkannya. Ya. Maka tidak boleh diambil ilmu dari empat golongan ini. Masya Allah. Maka hati-hati. Ya khwanna fiddina azzakumullah. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Apa? Di dalam muqaddimah syarah sahih Muslim. Al-ilmu huwad. Din. Mada? Al-ilmu huwa din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Oleh karena itu kalian harus teliti dari mana kalian ambil agama kalian itu. Jangan sembarang. Ya, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, tapi enggak karuan ilmunya. Nah ini hati-hati, nanti kamu enggak karuan memahami ilmu. Orang yang pinter, ahli ilmu, ilmunya mencapai nyundul langit, sempian ilmunya ini, sampai nyembul ke langit, saking banyaknya. Tapi akhlaknya bejat, akhlaknya akhlak safih, orang yang bodoh. Ya hati-hati, jangan kamu ambil ilmu dari orang yang kayak gitu. Nanti akhlakmu terbawa kepada gurumu yang kayak gitu itu. Ya, atau ilmu yang demikian hebat tapi ahlul bid'ah. Hati-hati, kamu jangan ngambil ilmu dari ahlul bid'ah seperti itu. Atau orang yang kadzab, suka berdusta, suka fitnah sana, fitnah sini, suka jual omongan kesana kemari. Wah ini hati-hati, kau jangan ngambil ilmu dari orang yang demikian. Supaya selamat agamamu, supaya selamat akhlakmu. Barakallahu fikum, ilahuna akhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.